بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. Kita masih dalam pembahasan perang Badr. Kita melanjutkan ketika semuanya sudah berada di Badr, pasukan Rasulullah yang sedianya hanya untuk mencegat kapilah dagang, tentunya persiapannya, perlengkapannya sangat minim karena keluar bukan untuk berperang memang. Sementara orang-orang kafir Quraisy dengan jumlah yang luar biasa dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Badr. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kaum muslimin pun berdoa. Qala rahimahullah wastansara almuslimun Allah. Dan kaum muslimin pun memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghathuhu. Minta igasah, igasah itu bantuan ketika kita terpuruk, ketika kita tidak mampu, ketika kita sangat terbatas, kita minta bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu lahu, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru ilaihi, mereka pun tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu jumlahnya sedikit. Sementara musuh jumlahnya luar biasa, 3 kali lipatnya. Kalau bukan pertolongan Subhanahu wa taala, bukan bantuan Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit untuk dicerna bahwa pasukan sedikit ini bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Mereka sadar bahwa hanya pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala mereka bisa menang. Fa'ahallahu ila malaikatihi, maka Allah mewahyukan kepada para malaikatnya, anni ma'akum, aku menyertai kalian. Fasabbitul ladina amanu, kokohkanlah hati orang-orang yang beriman, kuatkan hati mereka, beri semangat. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, aku akan campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'ab, rasa takut, gentar, nyalinya ciut. Wa wahallahu ila rasulihi, demikian juga Allah mewahyukan kepada rasulnya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, bahwa aku akan memberikan bantuan kepada kalian wahai kaum muslimin dengan 1000 malaikat. Murdifin, datang secara bertahap. Quri'a bi kasrid dal, murdifin wa fathiha, murdafin, faqila al-ma'na annahum ridfun lakum, yakni menyertai kalian bersama dengan kana waqila yurdifu ba'dhum ba'dha, yakni Allah mengutus rasulnya dari empat dari kalangan malaikat ini untuk membantu kaum muslimin. Taib, yakni ba'dan, taib, yakni apa namanya, bertahap atau barakallahu fikum, tidak sekaligus, tapi satu, kemudian belakangnya lagi ada, belakangnya lagi ada, belakangnya lagi ada. Lam ya'tu daf'atan wahidah, mereka tidak datang satu kaligus. Fa in qila hahuna dzakara annahu amaddahum bi alf, kalau ada yang bertanya, di surah Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan untuk rasulnya 1000 malaikat. Baik. Wa fi surati Ali Imran, sementara di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, ittaqulu lil mu'minina alayyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin. Ketika engkau wahai rasul mengatakan kepada orang-orang yang beriman, alayyakum, tidakkah cukup bagi kalian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan untuk kalian 3000 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala in tasbiru wa tattaqu, bahkan jika sekiranya kalian mau bersabar dalam peperangan, wa tattaqu, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum bi rabbikum bi 5000 minal malaikati musawwimin. Kalau kalian sabar, barakallahu bikum, bertakwa, maka Allah akan berikan, setelah ini Allah berikan bantuan 5000 malaikat berikutnya. Bagaimana kita mengkompromikan dua ayat ini? Yang pertama menyatakan 1000, setelahnya Allah mengatakan bisalah sati alaf, 3000 bahkan lebih. Kila qad ikhtalafa fi hadzal amdad alladhi bi thalath, ikhtalafa fi hadhil imdad alladhi bi 3000 walladhi bil 5 ala qawlayn. Dikatakan bahwa para ulama kita berselisih dengan bantuan 3000 malaikat ini dengan 5000 malaikat, ahaduhuma annahu kana yawma Uhud. Baik. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa itu tetap di hari Uhud. Wa kana imdadan mu'allaqan ala syart. Dan bantuan 3000 ini dan 5000 ini adalah bantuan dengan syarat. Jadi kalau kalian bersabar, kalian bertakwa, maka Allah akan berikan tambahan bantuan. Falamma fata syartuhu fatal imdad. Maka ketika tidak terpenuhi syarat itu, maka tidak terpenuhi pula janji Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qawlu ad-dhahhak wa muqatil wa ihda riwayataini an Ikrimah. Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Ad-Dhahhak, demikian juga Muqatil, dan salah satu pendapat dari satu riwayat dari Ikrimah. Yang kedua, annahu kana yawm Badr, wa hadha qawlu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah. Tadi yawm Uhud, paham barakallahu'alaikum. Ini yawm Uhud. Yang kedua, annahu kana yawm Badr, bahwa 5000, 3000 dan 5000 itu tetap di hari Badar. Wa hadza qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah. Ini pendapatnya Imam Mujahid dan Qatadah. Wa riwayatul ukhra an Ikrimah ikhtarahu jama'atun minal mufassirin. Riwayat yang lain dari Ikrimah, dan ini dipilih oleh sekian banyak dari kalangan mufassirin, bahwa 5000, 3000 dan 5000 itu tetap di perang Badar. Wa hujjatu haula'i anna siyaq yadullu ala dzalik. Hujjahnya mereka bahwa siyaq bentuk ucapan ini menunjukkan bahwa kisah ini memang di perang Badar. Fa innahu subhanahu qala, karena Allah mengatakan wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada kalian di perang Badar padahal kalian jumlahnya sedikit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Ittaqulu lil mu'minina. Ketika itu engkau mengatakan kepada orang-orang yang beriman, alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Tidakkah cukup bagi kalian bahwa Allah telah memberikan kepada kalian bantuan 3000 malaikat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bala intasbiru wa tattaqu. Bahkan kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan cuma 3000 saja, 5000 Allah kirim. Sampai ucapan Allah, wa ma ja'alahu Allahu ay hadzal imdad. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan ini illa bushra lakum, kecuali itu semuanya adalah bila untuk kalian. Walitatma'inna qulubukum bih, dan agar supaya kalian tenang dengan bantuan ini. Barakallahu fiik. Qala ha'ula'i falamma istaghathu amadhum bisama misalatan ya'af. Falamma istaghathu, maka ketika Rasulullah dan para sahabatnya memohon bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan tambahan 3000 malaikat. Baik. Tsumma amadhum bitamami 5000. Allah menyempurnakan sampai 5000 malaikat. Lamma sabaru wattaqu, ketika mereka mau bersabar dan bertakwa. Fakahana hadat tadrij wa mutaba'at al-imdad ahsanu mawqi'a. Maka at-tadrij ini bertahap ini. Datang lagi bantuan. Ini adalah posisi terbaiknya. Wa aqwa linufusihim, dan semakin menguatkan jiwa mereka ketika mereka berperang. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji memberikan 1000 bantuan. Baik. Mereka sudah senang dengan 1000 bantuan. Tapi ketika mereka, barakallahu fikum, diberitahu lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian bertakwa, kalau kalian bersabar dalam peperangan walaupun jumlah kalian sedikit dibanding dengan mereka, maka Allah akan memberikan 3000 bantuan. Cukup 3000. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan sampai 5000 malaikat. Kalau ditambah lagi, ini akan semakin berat. Memperkuat hati orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Baik. Wa aqwalu musim wa asarra laha man min ayyati bihi marratan wahidah. Dan ini lebih menggembirakan ketimbang mereka mendapatkan berita langsung 5000. Barakallahu fikum. Tapi bertahap. Wa huwa bi manzilati mutaba'atil wahyi wa nuzulihi marratan ba'da marrah. Ini posisinya sama seperti diturunkannya wahyu. Baik. Bertahap, sedikit demi sedikit sesuai dengan waqa', kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Quraisy, orang kafir protes, malihatib laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Kenapa Rasul ini tidak diturunkan Al-Qur'an satu kali gus saja begitu langsung? Baik. Satu mushaf. Kenapa? Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan langsung? Baik, barakallahu fikum. Baik, secara keseluruhan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila." Demikian kami turunkan Al-Qur'an bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi, kebutuhan kaum muslimin pada saat itu. Sehingga ketika mereka mendapatkan satu kesulitan, satu permasalahan, mereka langsung menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syauq, ada kerinduan, ada harapan bahwa akan ada turun lagi wahyu yang akan memberikan pencerahan, petunjuk untuk mereka. Jadi mereka generasi pertama umat ini adalah generasi yang paling tahu tentang Al-Quran, maknanya, hukum yang ada di dalamnya, apa yang diinginkan oleh Allah SWT padanya. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang yang paling tahu kapan diturunkannya ayat ini, masalahnya apa. Baik. Ini posisinya sama seperti bantuan Allah Subhanahu wa taala tadi, tahap demi tahap hendak diturunkan sekaligus. Sama seperti Al-Qur'an, dengan diturunkannya secara bertahap itu lebih mengokohkan jiwa. Barakallahu fiik. Waqalatil firqatul ula al-qissatu fi siyaqi Uhud. Ini kelompok yang kedua mengatakan bahwa 3000 tadi dan 5000 tadi itu di perang Badr. Kelompok pertama menyanggah bahwa justru siyaknya ini, barakallahu fi, konteks pembicaraan ketika dibawakan ayat ini justru di perang Uhud. Baik. Wa inna ma udkhila dzikru Badr i'tiradan fi athnaiha. Adapun penyebutan Badr ini cuma sekedar i'tirad, jumlah yang disisipkan, dimasukkan sebagai pengingat bahwa sebagaimana barakallahu fik, kalian ditolong sekarang ini, kalian juga dulunya sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakala. Fa innahu subhanahu qala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Wa idh ghadawta, ketika engkau berangkat di pagi hari, min ahlika, dari keluargamu, kau keluar dari rumahmu, barakallahu fikum, mengajak serta sahabat-sahabatmu menuju Uhud, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, engkau telah memposisikan, menetapkan pasukan-pasukan di tempatnya. Kau di sini, ya, pulang di sana. Hagar. Sudah diatur rapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idha hamma ta'ibatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Idha hamma ta'ibatan minkum an tafshala. Sehingga hampir-hampir saja dua kelompok di antara kalian, antab syara wallahu waliyuhuma, taib, antab syara untuk mendapatkan fasyal, ini kegagalan, wallahu waliyuhuma, sementara Allah Subhanahu wa taala wali untuk keduanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah semestinya orang-orang mukmin bertawakal. Tsumma qala wa laqad nasarakumullahu bi-Badr wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi walaqad nasarakumullahu bi-Badr ini cuma jumlah i'tiradiyah. Fadzakarahum ni'matahu 'alaihim lamma nasarahum bi-Badr wa hum adillah. Allah mengingatkan di Uhud bahwa ketika di perang Badr dulunya Allah telah menolong mereka sementara mereka memang jumlahnya sangat sedikit. Tsumma 'ada ila qissati Uhud, kemudian kembali Allah membahas tentang masa Uhud. Wa akhbara an qawlihi aw qawli rasulillahum alayyakfiyakum ayyubiddakum rabbukum bi 3000 min al malaikati munzalin. Tidakkah cukup bagi kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kalian dengan 3000 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wa'adahum annahum in sabaru wattaqau. Kemudian Allah memberikan janji untuk mereka jika sekiranya mereka mau bersabar dalam peperangan dan bertakwa, amadahum bi 5000 maka Allah akan berikan tambahan bantuan sampai 5.000 bala tentara dari kalangan malaikat. Baik. Wal imdadul ladzi bi badrin min qawlihi ta'ala wa hadza bi 5000. Baik. Imdadu badr bi 1000. Baik. Wal imdadul ladzi bi badr min qawlihi ta'ala wa hadza bi 5000 wa imdadu badrin bi 1000 wa hadza mu'allaqun ala syart. Ada cetakan lain, kelihatannya ada Uhud di sini. Cetakan lain atau sama cetakan semua? Wal imdadul ladzi bi badr min qawlihi ta'ala wa hadha bi 5000. Tapi Uhud kelihatannya. Wa imdadu badrin bi 1000 wa hadha mu'allaqun ala syart. وذلك مطلق والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة. Dan kisah dalam surah Al Imran ini kisah yang Allah kisahkan tentang masalah Uhud. Barakallahu fikum, sudah dibahas panjang lebar. Wa badr dzukirat fiha i'tiradan, adapun badr disebutkan di situ cuma sekedar ungkapan sisipan mengingatkan bahwa dulunya kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jumlah sedikit. Wasal kisah di surah Al-Anfal, kisah Badr mustawfatun mutawwalah, demikian yang ada surah Al-Anfal itu pembahasan tentang masalah Badr. Fasiyaku fi Ali Imran ghairu siyaki fil Anfal. Maka barakallahu fikum. Siak bentuk barakallahu fikum bahasannya di surah Al-Anfal itu tentang masalah Badr, sementara di Ali Imran itu tentang masalah perang Uhud. Yuwaddu hadza anna qawlahu wa ya'tukum min fawrihim hadza qad qala Mujahid innahu yawm Uhud. Wa hadza yastalzimu an yakuna al-imdadul madhkura fihi fala yasihu qawluhu innal imdada bi hadzal 'adad kana yawm Badr. Wahdianuhum yang kau mimpaurihim hada yomu badr wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Intinya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengunggulkan bahwa bantuan yang ada di Badr itu 1000 bantuan. Barakallahu fikum, 1000 malaikat, sebagaimana dalam surah Al-Anfal. Sementara di Uhud itu adalah bantuan Allah subhanahu wa taala berupa 3000 sampai 5000 malaikat. Dengan catatan ketika mereka mau bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya dalam surah Ali Imran. Faslun wa bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jir'i syajaratin hunak. Kita masih di perang Badar. Baik, pembahasan tadi itu sebagai pembahasan tambahan. Kita masih di perjalanan perang Badar. Sudah masing-masing berada di Badar. Wa bata Rasulullah SAW yusalli ila jid'i syajaratin hunak. Di malam harinya Rasulullah SAW melakukan sholat malam di sisi pohon yang ada di sana. Wa kanat laylatul jum'ah as-sabi' ashar min Ramadhan. Malam itu adalah malam Jumat, tanggal 17 Ramadhan. Minas sanati sanati tsani, di tahun yang kedua Hijriah. Beliau berdoa. Falam asbahu, maka ketika mereka berada di pagi hari, aqbalat Quraisy fi kataidiha wastaffa al-fariqan. Di pagi harinya datanglah orang-orang Quraisy fi kataidiha. Katibah ini kelompok. Jadi kata kelompok-kelompoknya banyak. Pasukan-pasukannya. Wastafal fariqani. Maka dua kelompok ini pun sudah berhadapan-hadapan. Membuat barisan rapi. Layaknya memang pasukan perang. Bersaf-saf. Pamasya Hakim bin Hizam. Wa Utbah bin Rabi'ah. Si Quraisy. Maka berjalanlah Hakim bin Hizam, Utbah bin Rabi'ah di Quraisy. Ayarji'u wala yuqatilu. Mendatangi orang-orang Quraisy agar supaya orang-orang Quraisy kembali dan jangan melakukan peperangan. Baik. Ini masih mereka ini, Masya Hakim bin Taib. Hakim bin Hizam pada saat itu masih bersama orang Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, mereka masih mengharapkan tidak terjadi peperangan walaupun sudah berhadapan-hadapan. Taib. Dua orang ini mengajak Quraisy untuk kembali. Fa'abah dzalika Abu Jahal. Abu Jahal enggan. Pokoknya kita sudah berada di sini, kita sudah berhadapan-hadapan, masa mau pulang? Wajara bainahu wa baina Utbah kalamun taib ahfalahu. Wa amara Abu Jahal akha Amr ibn al-Hadrami ayyatluba dama akhihi Amr. Fa'aba dhalika Abu Jahal wajara bainahu wa baina Utbah kalamun ahfadhu. Taib. Baik. Terjadi perbincangan antara Abu Jahal dengan Utbah. Barakallahu fikum. Perbincangan ahfalahu yang dengannya dia merendahkannya. Wa amara Abu Jahal akha Amr bin al-Hadrami ayatluba dama akhihi Amr. Dan Abu Jahal memerintahkan saudaranya Amr bin al-Hadrami untuk menuntut darahnya, yakni Amr. Fakasya'an istihi wa saraha wa amrah, fahami al-qawm wa nashabatil harb. Fakasyaba'an istihi wa saraha, maka dia pun membuka ini, maaf, dia membuka istihi di pantatnya, dia mengangkat kainnya dan barakallahu fikum memperlihatkan pantatnya sambil berteriak wa amrah. Fahami al-qawm, maka orang pun menjadi riuh. Wana syabal harb. Wana syabatil harb, maka berkecamuklah peperangan. Wa'addala Rasulullah SAW as-sufufa. Rasulullah SAW mengatur saf. Thumma raja'a ilal arish. Huwa wa Abu Bakar khasah. Setelah Rasulullah SAW mengatur saf, beliau pun kembali ke kemahnya bersama dengan Abu Bakar. Wa qama Sa'd bin Mu'adh fi qaumin min al-ansari ala babil arish. Berdirilah Sa'd bin Mu'adh fi qaumin min al-ansar taib ala babil arish, di pintu kemah tersebut menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahmuna Rasulullah. Wa kharaja Utbah wa Syaibah ibna Rabi'ah wal Walid bin Utbah yatlubuna al-mubarazah. Wa kharaja Utbah wa Syaibah, maka keluarlah Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah. Baik. Tiga orang ini, Utbah dan Syaibah dengan al Walid, yatlubun al mubarazah, minta untuk duel dulu sebelum terjadi peperangan. Fakharaja ilaihim thalathatu min al ansar, maka keluarlah tiga orang dari kalangan Ansar. Abdullah bin Rawahah wa Auf wa Auf wa Muawwid ibna Afra. Faqalu lahum man antum, semuanya dari orang Ansar ini, Abdullah bin Rawahah, Auf dan Muawwid. Barakallahu fik. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Man antum, siapa kalian?" Faqalu minal Ansar, kami dari kalangan Ansar. Qalu akfa kiram wa innama nuridu bani ammina. Kalian adalah lawan yang pantas, tapi kami menginginkan taib bani Amina, anak paman kami sendiri. Fabaraza ilaihim Aliin, Aliun wa Ubaidah ibn Harith wa Hamzah. Maka baraza ilaihim, muncullah Ali bin Abi Talib wa Ubaidah ibn Harith wa Hamzah. Faqatala Aliun Tayyib. Qirnahu al-Walid. Wa qatala Hamzah. Qirnahu Utbah. Wa qila Syaibah. Wa ikhtalafa Ubaidah. Wa qirnah darbataini. Fakarra Aliyun wa Hamzah ala qarni Ubaidah. Faqatalahu wa ihtamala Ubaidah. Wa qad quti'at rijluhu. Falam yazal daminan hatta mata bis safra. Faqata Aliun karnahu al-Walid. Maka Ali bin Abi Thalib pun bisa membunuh lawannya, yakni Al-Walid. Wa qatala Hamzah karnahu Utbah. Demikian juga Hamzah bisa membunuh Utbah. Tapi wakila Syaibah. Ada mengatakan Syaibah bukan Utbah. Wa ikhtalafa Ubaidah wa qirnahu darbataini. Maka saling menyerang barakallahu fikum Ubaidah dengan lawannya. Fakarra Aliun wa Hamzah ala qirna Ubaidah. Kemudian Ali dan Hamzah menyerang lawannya Ubaidah. Faqatalahu, sehingga bisa membunuhnya. Wa ihtamala Ubaidah. Kemudian Hamzah dan Ali membawa Ubaidah. Waqad quti'at rijluhu, sementara sudah terputus kakinya. Falam yazal dhaminan hatta mata bis-safra. Maka tetap terus demikian kondisinya sehingga sampai meninggal dunia. Wa kana 'ali yuqsimu billahi. Tayyib lana zalat hadhil ayah fihim hadhan khasman ikhtasamu fi rabbihim. Dan dulunya Ali bin Abi Thalib bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat ini turun dengan berkenaan dengan keadaan ini. Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Thumma hamil watis wastadara rahal harb. Maka mulailah peperangan. Baik. Berkecamuk. Wastadal qital, semakin hebat peperangan. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a wal ibtihal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun barakallahu fikum memulai berdoa wal ibtihal, betul-betul memohon. Wa munashadat rabbi wa munashadat rabbih azza wa jalla, memohon dengan sangat kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Hatta saqata ridahu amman kibaihi, sampai kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari atas pundaknya. Fardahu alaihi siddiq, maka Abu Bakar Siddiq pun mengambil kain itu dan meletakkan kembali di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'du munashadatika rabb. Tayyib, ba'da munashadatika rabb. Tayyib. Ba'da munashadati rabb munashadatika rabbak fa innahu munjisul laka ma wa'adak. Setelah engkau memohon dengan sangat kepada Rabbmu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang engkau minta, apa yang Allah telah janjikan kepada engkau. Fa'ufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igfa'atan wahidah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ughfiyah, yakni tertidur sesaat. Wa hadzal qaumun nu'asi halil harb. Bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pasukan kaum muslimin pun dalam medan perang mereka di serang oleh rasa kantuk yang sangat. Baik. Thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu fa qala abshir ya Abu Bakr hada Jibril ala sanayahu an naq'u. Baik. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siuman, beliau mengatakan abshir ya Abu Bakr, berbahagialah, bergembiralah wahai Abu Bakr hada Jibril ala sanayahu an naq'u. Yani pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Jibril dan pasukannya. Dan pasukan yang dibawa oleh Jibril bukan malaikat sembarangan. Malaikat-malaikat yang hebat, malaikat-malaikat termulia. Barakallahu alaikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril, siapa di antara sahabat-sahabatmu yang paling unggul? Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlu Badr adalah orang yang hadir dalam perang Badar. Kata Jibril, demikian pula malaikat-malaikat termulia di antara kami adalah malaikat yang hadir dalam perang Badar. Wa ja'a an-nasr wa anzalallahu jundahu wa ayyada rasulahu wal mu'minin. Dan datanglah pertolongan, Allah menurunkan bala tentaranya. Wa ayyada rasulahu, dan menolong rasulnya dan orang-orang beriman. Wa manahum aktafal musyrikina asran wa qatla. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk Rasulullah dan kaum muslimin kelompok-kelompok dari kalangan kaum musyrikin, ada yang terbunuh dan ada pula yang ditawan. Faqatalu minhum sab'ina wa asharu sab'in. Yang terbunuh dari kalangan orang-orang musyrikin 70 orang, dan yang tertawan pun juga jumlahnya 70 orang. Ini membuka aurat dan mempertontonkannya kepada orang, khususnya bagian belakang ini, bokongnya, sambil mengatakan wa amrah. Kata Syekh di sini, Syekh bin Baz rahimahullah, yakni yakutun nasa al kita. Ini dorongan berkelati, menghasung, atau bahasanya sekarang memprovokasi. Provokasi manusia untuk berperang dan tidak kembali. Ini kan dia ajak kembali, tidak usah perang, kita kembali saja. Tapi karena ada satu di antara mereka yang pengen menuntut balas atas kematian saudaranya, maka dia pun berteriak untuk membakar semangat orang-orang Quraisy menuntut balas. Ya mungkin ada yang awalnya semangat setengah-setengah saja, maka ketika diteriakkan ini dan diperlihatkan pantat, barakallahu fikum, yakni ar, aib besar bagi kalian ketika kalian sudah bisa mampu untuk menuntut balas, kemudian kalian lari, kemudian kalian tidak mau menuntut balas. Hanya sekarang ini ada kesempatan untuk menuntut balas. Kita ini 1000 orang, mereka cuma 300, kenapa harus pulang? Begitu maksudnya. Ini perbuatan yang biasa mereka lakukan untuk membakar semangat menuntut balas. Wa hadza kana lamma kataballahu jalla wa ala an-nashr li dinihi wa ila kalimatihi wal intiqam min a'da'illahi ka Abi Jahl alladhi shabba al-harb. Baik. La hafathu wal qada' alayhi. Alhamdulillah. Falam yazal bihim Abu Jahl yahusuhum al-qital. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan pertolongan untuk agamanya dan untuk menunjukkan kalimatnya dan untuk menumbangkan musuhnya, musuh Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Jahal, alladzi syabbal harbu. Li hatbihi wal qada alaihi walhamdulillah. Lahafathu. Lahatafahu. Baik. Lihat sih, agaknya. Walhamdulillah, falam yazal bihim Abu Jahal, terus menerus Abu Jahal bersama dengan mereka orang-orang Quraisy ini. Yahusum al-qital, mendorong, menyemangati orang-orang Quraisy untuk berperang. Wayakmurhum Amr, tibayakmurhum Amr bin al-Hadrami ayat lubadama akhihi hatta kashafa'an awratihi. Sampai memerintahkan Amr bin Al-Hadrami untuk menuntut darah saudaranya, sehingga Amr barakallahu fikum mana tadi? Al-Hadrami ayatul bada ma'akhi hatta kasyafan aurati wa yasihu wa yunadi hatta istaddal harbu wa hamil watis wa qatalallahu sanadida Quraisy. Ini yang menjadi penyemangat mereka untuk terus menerus maju untuk berperang. Barakallahu fikum. Walaupun sudah ada orang-orang yang mengingatkan agar supaya kembali saja, tidak perlu peperangan, tidak perlu terjadi. Baik. Masya Allah. Seperti Quraisy, seperti apa ini? Baik. Abu Jahal ini sampai terjadi peperangan dan terbunuhlah dianya, Abu Jahal sendiri, Utbah bin Rabi'ah, Wasyaibah bin Rabi'ah, Wal Walid bin Utbah dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy, sab'ina qatila, sekitar 70 orang, wa sab'ina asira dan 70 orang yang ditawan. Dan ini adalah kekalahan telak yang memalukan. Barakallahu fikum. Padahal mereka keluar dengan harapan bahwa orang akan semakin segan terhadap orang-orang Quraisy dan memperhitungkannya. Ternyata keadaannya tidaklah demikian. Justru mereka yang kalah telak. Sehingga justru Rasulullah dan para sahabatnya yang diperhitungkan setelah itu. Kita kembali. Wa anzala di apa namanya catatan kaki nomor 2, anzalallahu fi hadhi ibtastaghithuna rabbakum al-aya wa man nasru illa min indillah thumma qarib yughashshikum an-nu'asa al-aya fa anzalallahu nasrahu wa ayyadahu wa anzala al-matara wa thabbata bihi al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya. Taib, wa anzala al-matara, Allah menurunkan hujan. Wa thabbata bihi al-ard, dan menjadikan tanah itu kokoh. Artinya ketika pasir itu kering, orang susah bergerak. Barakallahu fikum. Akan tetapi ketika basah, maka pasir itu menjadi padat, sehingga mereka bisa bergerak lebih lincah. Dan mereka diberi kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Setelah bangun dari tidur sesaat. Ketika terjadi perang, mereka tertidur, rasa kantuk menyelimuti mereka sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga sebagian di antara mereka sampai terjatuh pedang dari tangannya, kemudian baru sadar. Setelah bangun, mereka akan mendapatkan apa? Kekuatan lebih. Kondisinya lebih segar dan lebih kuat. Ini yang dikatakan Allah SWT sebagai bantuan pertolongan, selain bahwa Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Wa'adahumullahu bin nasri min indihi wa'adbar al-kufar wanhazamu. Sementara orang kafir berlarian sehingga mereka sebagiannya mati terbunuh, sebagiannya lagi tertawan. Wa nasarallahu awliyahu wa kana awwal bushra wa awwal nasr ma jara minal mubarasati baina Utbah wa Syaibah wal Walid wa baina Hamzah wa Ali wa baina al-Harith. Baik. Ada hikmah di balik ini, kenapa? Nama-nama ini juga memiliki, barakallahu fikum, memiliki makna yang luar biasa. Di pihaknya orang-orang Quraisy, nama-nama ini nama yang kurang menunjukkan tentang keistimewaan. Siapa mereka ini? Utbah. Utbah. Barakallahu fikum. Maknanya kurang bagus. Walid, anak kecil. Barakallahu fikum. Syaibah, orang tua. Ini tiga nama, ini tiga nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Tidak memiliki makna yang bagus. Terkhusus dalam peperangan. Anak kecil apa bisanya? Barakallahu fikum. Kemudian orang yang sudah jompo juga, syaibah. Walaupun posisi mereka pada saat itu adalah orang yang kuat. Barakallahu fikum. Tapi nama ini memiliki pengaruh. Demikian juga Utbah, seperti orang sakit. Sehingga mereka mati semuanya di awal perang Badar. Ketika mereka tiga orang ini mati, semangat kaum muslimin semakin membara. Barakallahu fikum. Untuk memulai pertempuran. Masya Allah. Kita ajukan sampai sini. Subhanallah.